بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قناة دين عزكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua riwayat, dua hadis. Yang pertama dari sahabat Abu Yasar dan yang kedua dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu majma'in, yang isinya secara global adalah keharusan untuk memberi makan para pembantu, para budak, seperti yang dimakan oleh tuannya, memberikan mereka pakaian seperti apa yang dikenakan, dipakai oleh tuannya. Dan itu dipraktekkan langsung oleh sahabat yang mulia Abu Yasar, Ka'ab ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengenakan burdah dengan kain mu'afiri, juga memberikan kepada budaknya, pada pembantunya, kain yang sama, kain burdah juga dengan kain al-mu'afiri. Setelah kita bahas faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut, dan yang terakhir, lafaz pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "At'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallahi 'azza wa jalla." Pada kalimat wala tu'azzibu khalqallahi 'azza wa jalla, dan kalian jangan mengazab, menyiksa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz ini yang belum disampaikan ya ikhwan. Pada lafaz ini, pada kalimat la tu'azzibu khalqallah, janganlah kalian mengazab, menganiaya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ini terdapat larangan yang sangat tegas dari beliau alaihi salatu wassalam. Dan hukum asalnya ialah haram. Larangan tahdziful khalq, larangan untuk menganiaya, mengazab makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini khonantina azakumullah umum, mencakup makhluk Allah dalam bentuk manusia, dan juga mencakup pula makhluk Allah dalam bentuk hewan-hewan yang ada. Dilarang mengazab makhluk Allah yang namanya manusia. Juga dilarang mengazab makhluk Allah dalam bentuk hewan. dalam bentuk manusia juga umum sifatnya. Baik itu manusia yang Islam agamanya ataupun manusia yang non-Islam agamanya, baik yang Muslim ataupun yang kafir. Untuk yang Muslim jelas dilarang kita semuanya untuk mengazab, menganiaya kaum Muslimin. Itu hukumnya haram. Adapun untuk orang kafir, ini pada saat terjadinya pertempuran, peperangan ketika berjihad melawan kaum kufar. Dalam Islam, khanatina azakumullah, dilarang, di antara bentuk azab yang ada, dilarang yang namanya muslah. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil muslah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang tindakan mencincang. Ini ketika perang. Ini larangan ditujukan untuk kaum muslimin terkait dengan musuh-musuh mereka kaum kufar. Tidak boleh mencincang-cincang musuhnya. Tidak boleh antum kemudian putus kupingnya, kemudian hidungnya, kemudian jari-jemarinya. Diteteli satu persatu begitu. Kemudian tangannya, kemudian sebelah sininya, kemudian kakinya. Atau hukumnya haram. Sebab termasuk ta'zib khalqillah. Termasuk mengazab, menganiaya makhluk Allah Taala. Juga termasuk buat dalam bab ini fanatina azakumullah ialah ta'dzibul khalqi binar. Mengazab, menganiaya makhluk Allah dengan api. Juga hukumnya haram. Baik itu untuk kaum muslimin atau untuk orang kafir sekalipun, hukumnya haram. Dasarnya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab atau menganiaya dengan api kecuali Rabb-nya api, yaitu Allah tabaraka wa taala. Sehingga hukumnya haram. Sehingga tatkala pada waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau menghukum kelompok Sabaiyah al-Mu'allihah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib menggali parit yang cukup luas, di dalamnya dikasih kayu bakar yang sangat banyak, dinyalakan api ketika itu. Kemudian meminta supaya ditangkap mereka semuanya yang mau tobat segera tobat, dia selamat. Yang enggak mau tobat ketangkap dimasukkan dalam api tersebut. Ketika itu para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum majma'in sepakat dengan Ali bin Abi Thalib tentang hukuman tadi, hukuman membunuh mereka. Namun mereka tidak sepakat terkait dengan cara membunuhnya, yaitu membunuh dengan api. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini umum untuk makhluk Allah dalam bentuk manusia. Tamam? Baik itu muslimin atau ghairul muslimin. Yang muslimin jelas tidak boleh mengazab semua kaum muslimin dengan cara apapun. Adapun yang namanya kaum kafirin dilarang dua perkara tadi. Tidak diperbolehkan mencincang mereka ketika perang, juga hukumnya haram membakar mereka dengan api. Adapun makhluk Allah yang selain manusia, hewan-hewan yang ada, juga demikian, termasuk keumuman riwayat ini. La tu'azzibu khalqallahi azza wa jal. Kalian jangan mengazab, menganiaya makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun dalam bentuk hewan. Tamam? Di antara bentuk pengazabannya, ialah memukulinya dengan tanpa hak. Menganiaya hewan tadi sampai dia betul-betul terluka, sampai dia kemudian sakit. Atau di antara bentuk mengazab hewan tersebut ialah kamu biarkan dia, kamu tangkap dia, kamu tahan dia, tidak kamu kasih makan, tidak kamu kasih minum, sampai dia mati. Itu termasuk bentuk azab. Halnya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan. Tamam, uzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena seekor kucing. Tamam? Habasatha. Oleh perempuan tadi kucing itu ditahan di penjara sama dia. Tamam? La hiya at'amatha wa la arsalatha ta'kulu khashisal ardi. Itu perempuan tidak memberi makan kucing tadi, tidak pula membiarkan dia lepas memakan dari serangga-serangga bumi hingga dia mati kucing itu. Maka perempuan tersebut diazab oleh Allah tabaraka wa taala dengan lantaran kucing tadi. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, mengazab makhluk Allah walaupun dalam bentuk binatang hukumnya haram. Hukumnya haram. Tamam, dan itu kucing. Bisa pula kamu kiaskan dengan semua hewan yang ada. Kamu pelihara burung. Nah, itu burung kamu taruh dalam sangkar. Tidak kamu kasih makan. Tidak kamu kasih minum. Sampai mati burungnya itu. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Nah, boleh ya, ikhwan. Termasuk ta'adzib khalqillah, mengazab makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Ada pula kalau kamu kasih makan, kamu kasih minum, tamam, kamu bawa keluar dikasih matahari supaya dia sehat badannya dan segala macamnya, ya juz, perkara yang boleh. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya saudaranya Anas punya burung yang namanya Nughair. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah apa namanya mengajak guyon dia sambil mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Boleh ya, tapi kalau sampai ditahan, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum sampai dia mati, itu hukumnya haram. Demikian pula hewan-hewan yang lainnya. Sehingga hukumnya umum ya ikhwan. La tu'adzibu khalqallahi azza wa jal. Kalian jangan mengadab, menganiaya makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Baik itu manusia ataupun hewan. Dia manusia, baik itu dia muslimin atau ghairul muslimin. Dia merdeka atau budak. Semuanya tidak boleh ya. Tentu hukumnya haram. Hadza mafhumun insyaAllah. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab 96. Hadis nomor 189. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad. Babu sibabil 'abid. Bab mencela, menghina atau menyebutkan aibnya seorang budak. Yakni hukumnya apa? Apa hukumnya mencela, mencaci, menghina, menyebutkan aib seorang budak? Qala haddatsana Adam wa Adam ibnu Abi Iyas. Namanya Abdurrahman, Adam bin Abdurrahman. Thiqatun, terpercaya orangnya. Qala haddatsana Syu'bah wa Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti, Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, pimpinannya kaum muslimin dalam perkara hadis, imam ya. Qala haddatsana Wasil al-Ahdab wa Wasil ibn Hibban. Wasil ibn Hibban al-Ahdab juga thiqah. Qala sami'tu al-Ma'rur ibn Suwaid yaqul. Dia mengatakan aku mendengar Ma'rur ibn Suwaid berkata. Ini juga thiqah. Juga thiqah. Al-A'mash mengatakan, saya pernah menyaksikan dan melihat langsung Al-Ma'rur bin Suwaid dalam keadaan waktu itu umurnya 120 tahun. Masih hidup. Panjang umurnya. Wahuwa thiqatun, terpercaya orang. Masya Allah. Panjang umurnya barokah. Yaqul, katanya Ma'rur, dia mengatakan, Ra'aitu Aba Dzarrin. Saya pernah melihat berjumpa dengan Abu Dzar, yakni di Rabadah, di tempat domisilinya Abu Dzar, di sebuah desa yang namanya Rabadah. Wa alaihi hullatun, dia mengenakan satu pakaian. Wa ala gulamihi hullatun, dan budaknya pun mengenakan pakaian yang sama. Pakaian yang sama disebutkan dalam sebuah riwayat. Satu hula yang ada itu dua bagian. Ada satu kainnya yang masih bagus, kain yang kedua sudah jelek. Abu Dzar mengenakan hullah tersebut, ada yang bagus, ada yang jelek. Budaknya juga demikian, dikasih yang sama, ada yang bagus, ada yang jelek. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Aneh gitu, kenapa Abu Dzar mengenakan satu pakaian, bagian atasnya baik, bagian bawahnya jelek. Dia punya budak juga sama. Bagian atas juga apa namanya baik, bawahnya jelek. Kok sama, kenapa? Sayangnya mereka kenapa nggak ditukar saja begitu? Yang jelek kasihkan budaknya, yang bagus kasihkan Abu Dzarnya. Sehingga Abu Dzar menggunakan hullatun jayyidah, pakaian yang bagus. Budaknya menggunakan hullatun khaliqah, pakaian yang sudah usang begitu. Kenapa Abu Dzar tuannya, ini budaknya gitu loh. Kenapa kau harus sama? Jawabannya Abu Dzar, faqala. Maka beliau berkata menceritakan, inni sababtu rajula. Peristiwanya itu, saya dulu ini pernah mencela, menghina seseorang. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihina itu ialah Bilal ibn Rabah, sahabat Bilal ibn Rabah. Dan celaannya itu ialah ucapan Ibn Sauda. Dia menyebut Bilal dengan sebutan Ibn Sauda. Hei, anak ibu ireng. Sauda itu perempuan. Hei, putranya perempuan hitam. Kamu sudah budak. Ibu kuyo ireng, kuda irenge, begitu. Menyebut ibunya Bilal dengan sebutan hitam, kelam, ireng. Fasyakani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi itu pun mengeluhkan aku, mengadukan diriku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun berkata kepada saya, a'ayyartahu bi ummik? Apakah engkau menghina orang ini dengan menyebut ibunya? A'iyyar tahu ta'yir, itu artinya mencela, menghina. Apakah engkau menghina orang ini dengan engkau menjelajahkan ibunya? Tadi itu dengan menyebutkan, ya benar sauda. Hei anak yang ngireng. Qultu na'am. Saya jawab katanya putar, iya ya Rasulullah. Iya, saya mengatakan demikian. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan. Apa muamalah yang baik dengan budak itu? Bagaimana hak-hak budak itu? Bagaimana seharusnya seorang tuan dalam menyikapi budaknya? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah pembantu-pembantu kalian. Khawalukum itu ar-ra'i alladhi yuslih umurakum. Seorang pembantu yang biasa mengkhitat dan memperbaiki urusan kalian. Pembantu maknanya. Sesungguhnya ikhwan-ikhwan kamu ini, saudara kamu ini, pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah jadikan mereka di bawah tangan-tangan kalian. Yakni Allah jadikan mereka itu milik kalian, budak hamba sahaya kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka barang siapa yang saudaranya itu menjadi milik dia, menjadi hamba sahaya dia, falyut'imhu mimma yakul, maka hendaklah dia memberi makan budaknya itu dari apa yang dia makan. Wal yalbashu mimma yalbas, dan hendaknya pula dia memberi pakaian kepada dia dengan apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum, dan janganlah kalian membebani mereka, ma yughlibuhum, dengan sesuatu yang membuat payah mereka. Fa in kallaftumuhum, namun bila kalian terpaksa memberikan beban kepada mereka, ma yaghlibuhum, dengan sesuatu yang memayahkan mereka, mencapaikan mereka, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini muttafaqun alaih ya ikhwan. Muttafaqun alaih. Naam. Dari sini kana bin azakumullah. Sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya sibabul abid haram. Yang namanya mencela, menghina seorang budak itu hukumnya haram. Sebab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegur tindakan Abu Dzar. Dia mengatakan ayyartahu bi ummik? Apakah engkau cela dia dengan menyebut ibunya bi ummik dengan ibunya? Disebutkan dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan kepada Abu Dzar, innakum ru'un fika jahiliyah. Kamu itu seseorang, pada diri kamu itu ada perangai jahiliyahnya. Yani mencela seseorang dengan menyebut ibunya, menjelek-jelekkan ibunya, entah dengan warna kulitnya atau semisalnya, itu perangainya jahiliyah. Menunjukkan haram karena fitnah azabullah. Tidak diperbolehkan hukumnya haram mencela menghina seorang budak. Paham? Atau melihat seorang budak ireng. Cebol ireng. Ngeteng. Kamu ngelewat itu budak mengatakan, "Hei budak, wis budak ireng ngeteng cebol mana kan ini?" Hukumnya haram ya. Ini kata-kata di kalangan umat manusia biasa. Jangan biasa, memang, nyatanya memang betul begitu, dia cebol, wireng, gedeng, gitu, budak lagi. Tapi sungguhnya ikhwan dalam Islam itu hukumnya haram. Termasuk sibab al-abid, termasuk mencela seorang hamba yang diharamkan dalam riwayat ini. Hukumnya haram. Atau yang dicela itu bukan budaknya, budaknya itu putih. Tapi ibunya itu ireng. Yang namanya budak kan ya macam-macam ya. Mungkin apa namanya dari bapak yang memang putih, bapaknya merdeka, ibunya masih budak, dia masih ikut sama ibunya, bapaknya putih, ibu ireng. Ternyata ikut sama ibunya ikut sama bapaknya putih, ibunya masih ireng, masih hitam. Kamu celak dia dengan ibunya. Ya benar saudara. Kan putih, ibu ireng. Kamunya putih, ibu kamu tuh ireng, hitam. Apa itu? Juga nggak boleh, hukumnya haram. Bagaimana yang dalam riwayat ini? Ini khonantina azakumullah. Terkait dengan para budak. Sudah dinyatakan haram oleh Rasulullah SAW. Termasuk perangainya jahiliyah. Apalagi yang kalau kamu celah itu. Yang kamu celah itu ialah seorang merdeka. Bukan budak. Lihat ada orang jumurnya tumpes. Pesek. Orang biasa melafatkannya. Pada itu perkara yang haram ya. Ghibah. Ghibah dan juga hukumnya haram. Atau dianya cungurnya bangir. Masya Allah gitu. Mancung luar biasa gitu. Ibu itu lumpes. Kamu punya ngomong. Anaknya waktu pes. Anaknya orang pesek. Gitu. Juga hukumnya haram ya. Atau demikian pula ketika menyebutkan warna kulitnya. Atau rambutnya, atau yang semisalnya, dengan nada pelecehan, dengan nada hinaan, dengan nada celaan, hukumnya haram. Minta dia lebih haram lagi, sebab yang kamu hina itu orang yang merdeka, yang budak saja nggak boleh lagi merdeka. Ini jamkan baik-baik. Ini yang sering kelepasan dari mulutnya kita ya karena azabullah, padahal hukumnya haram. Biasanya kelepasannya itu kalau pas melihat anaknya masih kecil, masih bayi, umur tahun, umur 2 tahun gitu. Kelepasan. Lihat bapak yang guanteng kayak mana ya. Bapak yang guanteng, putih, cumri bangir, kayak Arab mana ya. Anaknya, lah kok ireng? Anaknya kok hitam? Cumurnya kok pesek? Kamu timang-timang dia, kamu ngomongnya. Nah, kok pesek kok lele. Bapakmu ganteng kok pesek lele. Perasaannya kamu biasa ngomong seperti itu ya. Padahal itu merupakan ta'yir bihi. Merupakan celaan, hinaan untuk anak tersebut. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram ya. Kasian juga begitu sebaliknya. Anaknya ganteng. wane guanteng, cungkir buangir, masya Allah pokoknya itu. Bapak itu, pesek gitu loh. Bapak itu pesek, wireng. Ngomong, masya Allah cung. Orang sini ya. Masya Allah lele. Guanteng ikan gue lele. Cungkir buangir, putih, masya Allah. Bapakmu itu, tumpah cungkir itu. Ireng, geteng kayak gitu itu. Niru sapa niki? Niru ibu muda. Biasa dia tablas sebrono ya. Padahal itu tindakannya haram termasuk at-ta'yir, tindakan mencela, menghina seseorang padahal dia itu ialah merdeka. Budak saja tidak boleh, apalagi yang namanya merdeka. Dan itu termasuk perangainya jahiliyah. Jangan kamu biasakan pendapat pada diri Anda. Nah, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Lafaz yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Abu Dzar tadi dengan tindakan dia mencela sahabat Bilal, ketika itu sahabat Abu Dzar langsung meletakkan pipinya di tanah. Begini. Tidak mau dia menarik pipinya sampai dia meminta sahabat Bilal untuk menginjakkan kakinya di pipinya ini. Paham ya? Sebagai bentuk pembalasan. Supaya sikap dan watak jahiliyah yang kadung terlontar tadi itu hilang dari beliau. Taruh di pipinya, jangan tanah begini kan. Injek pipi saya. Terus jangan-jangan injek pipi saya. Itu kan kalau kebiasaan kita orang, jangankan orang Arab, orang Jawa, orang Indonesia, kamu yang sedang tidur begitu diinjek pipi kamu dengan kaki, itu penghinaan yang luar biasa itu. Kurang ajar tenang. Apalagi yang menginjak itu seorang budak, apalagi budak yang hitam kelam. Ini penghinaannya murakab ini. Ini nggak demikian. Supaya hilang sikap yang ditunjukkan tadi ala jahiliyah, Abu Dzar meminta supaya Bilal menginjakkan kakinya di pipinya Abu Dzar dalam keadaan nempel di tanah sebagai hukum qisas untuk beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Juga ikhwan fillah azakumullah, dalam riwayat ini pula sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan pelajaran tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berlangsung memuliakan budaknya. Ketika dikasih pelajaran, at'imuhum fal yut'imhu mimma ya'kul wal yalbashu mimma yalbas. Hendaknya dia memberi makan pada budaknya apa yang dia makan, memberikan pakaian pada budaknya apa yang dia kenakan. Langsung diperhatikan oleh Abu Dzar sebagai tanda bukti taubatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan tersebut. Inilah kronologi peristiwa. Kenapa sahabat Abu Dzar mengenakan hullah yang satu baik, yang dua jelek. Budaknya pun dikasih yang serupa. Satunya baik, satunya jelek. Dikarenakan mengamalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Khonawidina azakumullah. Sebagaimana yang terangkan kemarin pada pembahasan yang lalu. Pada bab yang sebelumnya itu. Ini khonawidina azakumullah merupakan tindakan yang ideal. Seharusnya demikian. Untuk menghilangkan yang namanya jurang pemisah antara tuan dengan budaknya. Supaya ada yang namanya taswiyah, penyamarataan derajat antar umat manusia, baik dia budak atau merdeka. Namun terangkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya perintah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Afdolnya demikian, sama. Kamu makan sate, dikasih makan sate. Bagaimana yang petunjuknya lalu ya. Kamu makan soto, kasih dia makan soto. Kamu makan rujak, kasih dia makan rujak. Kamu makan rawon, kasih dia makan rawon. Kamu makan roti Maryam, kasih dia roti Maryam. Kamu makan gulai, kasih dia gulai. Kamu makan karit, kasih dia karit. Demikian seterusnya. Pakaian juga demikian. Kamu menggunakan pakaian, pakaian baju takwa, kasih dia pakaian baju takwa. Kamu bahan tisu, kasih dia bahan tisu. Nyonya kamu menggunakan sutra, kasih dia pakai sutra. Wah, itu idealnya. Sebagaimana contoh di sini, sahabat Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu, juga yang sebelumnya sahabat Abu Yasar radhiyallahu taala anhu. Namun itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Yang wajib karena Nabi na'udzubillah ialah al-muwasah la al-musawah. Ini bahasanya. Al-wajib wal-muwasah lal-musawah. Yang wajib itu ialah menyantuni pembantu-pembantu tadi, menyantuni budak-budak tadi, dan tidak mesti harus sama dengan tuannya. Tanya, untuk kesamaan tidak wajib, hukumnya sunnah afdal saja. Yang wajib santunannya. Dan itu kembali kepada urfnya masing-masing. Kembali kepada kebiasaan masing-masing negeri, masing-masing bangsa, masing-masing negara, masing-masing tempat, masing-masing wilayah, masing-masing kebiasaan. Gitu. Nah, kalau kebiasaan sebuah bangsa, sebuah negeri, atau sebuah wilayah, yang namanya pembantu itu dikasih rumah tersendiri, dikasih pesangon tersendiri, dikasih makan tersendiri, diopeni sendiri, yaitu yang kita harus kerjakan. Kalau kemudian adat kebiasaan sebuah tempat itu, yang namanya pembantu satu rumah dengan tuannya, cuman dikasih kamar sendiri, kamar tersendiri, tamam, yang namanya makan minum bersama dengan tuannya, urusan listrik air bebas, dikasih gaji sekian, itu yang kamu kasih. Kembalinya kepada negeri kamu masing-masing, kembalinya kepada daerah kamu masing-masing, kembalinya kepada kebiasaan masing-masing. Yakhtalif bikhtilafil ashaf wal buldan. Berbeda tergantung orangnya, tergantung negerinya. Sebab tidak ada batasan dalam agama ini tentang masalah ini. Sehingga dikembali kepada uruf. Kepada ada tempat demikian yang terangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, yang sunnah yang dibawakan tadi, idealnya disamaratakan antara tuan dengan budaknya. Wallahul musta'an. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut para budak itu dengan sebutan ikhwan. Inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah pembantu kalian. Dikatakan sebagai akhun. Ini kata para ulama, dari sisi bisa jadi akhun terkait dengan Nabiullah Adam, sama-sama anak Adam, sama-sama saudara seanak Adam, sebani Adam. Atau terkait dengan agama, dia itu agamanya Muslim, kamu pun juga Muslim. Ikhwanukum fiddin. Paham ya? Saudara kalian seagama. Kamu sebagai tuan Muslim, dia sebagai budak juga Muslim. Atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Dia sebagai anak Adam, sama-sama bani Adam, dia juga sebagai seorang Muslim. Sehingga tiga kemungkinan. Mungkin dia saudara kamu, sama-sama putranya Adam. Atau kemudian yang kedua, saudara kamu seagama. Atau yang ketiga, saudara kamu sebani Adam dan juga seagama. Hadza huwa. Ini khonamtin a'zakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak membedakan status antara yang merdeka dengan yang budak. Semua dikatakan sebagai ikhwah, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Baik dia itu merdeka atau dia budak. Baik dia orang yang miskin ataupun yang kaya. Pejabat ataupun jelata. Orang-orang yang mampu atau yang tidak mampu. Orang yang berstatus atau tidak. Berpangkat atau tidak. Terhormat atau tidak. Semuanya sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang namanya kaum mukminin bersaudara. Lu mengatakan sini. Inna ikhwanakum khawalukum. Saudara. Saudara kalian. Ini budak-budak itu. Pembantu-pembantu. Ikhwanukum. Saudara-saudara kalian. Khawalukum. Sebagai pembantu-pembantu kalian. Nama ya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Dalam riwayat ini pula, di samping ada anjuran memberi makan budak atau pembantu dengan apa yang kita makan, atau mengenakan pakaian atau dia seperti yang kita kenakan, di sini ada tambahan penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala tukallifuhum ma yughlifuhum. Kalian wahai para tuan, wahai para nyonya, jangan membebani pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jangan. Jangan ya. Tapi kamu kasih mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tenaga mereka, sesuai dengan nafasnya mereka. Semampunya. Kalaupun Anda terpaksa harus memberikan beban berat kepada pembantu kalian, fa'inuhum. Rasul memerintahkan kita semuanya untuk membantu mereka, membantu para budak-budak. Sehingga kalau misalkan kamu punya pembantu rumah tangga, ternyata pekerjaan rumah tangga kamu itu luar biasa beratnya. Rumahnya gede soalnya. Hah? Rumahnya hob. Apa hobbit? Yang kelasnya tinggi sudah itu. Bukan kelas yang tipe 1, tipe 2 lagi. Hob sudah. Besar rumahnya itu. Tamam? Ada tamannya, ada kolamnya. Itu disuruh ngurus semua itu. Bersihkan kolam, menyirami tanah, apa namanya taman. Ada harus apa namanya nyuci, kadar Allah. Mesin cucinya enggak punya, manual pakai tangan. Nyuci punya tuannya, nyuci punya nyonyanya, nyuci punya anak putranya, punya anak putrinya, anaknya banyak. Saya ngarusin. Tamam? Kemudian belum lagi yang namanya nyetrikanya, belum lagi yang namanya masaknya, belum lagi kalau ada tamu yang datang, belum lagi ini, belum lagi itu. Pekerjaannya amat sangat berat. Dalam keadaan kamu hanya punya satu orang pembantu. Nyuci saja. Sampai tangannya itu mau tugel ya. Kawan. Nyucinya itu. Manual. Gak ada sejujurnya. Serokok. Apalagi yang dicuci itu bajunya anak kamu. Yang masih kecil-kecil, yang beling-beling, yang mainnya kotor-kotor itu. Allahul musta'an. Ini kalau gak dibersihkan, nanti nyonyanya marah-marah ini. Cucian apa ini? Tak belikan rinsu anti noda. Nodanya gak hilang-hilang. Ini rinsu aja gak mempan. Atau kamunya gak nyuci. Dimarahi. Wah kuatin dimarahi sama nyonya. Nyucinya luar biasa. Habis nyuci jemur. Habis jemur kemudian dipanggil sama nyonyanya. Ngepel lantainya. Ngepel lagi. Habis ngepel nyetrika lagi. Belum beres nyetrikanya. Suruh masak. Masaknya belum selesai. Suruh nyirami tanaman. Tanaman belum selesai. Kolamnya belum dibersihkan. Belum lagi kolam ikannya. Ngasih makan ikannya. Al-Muhim. Pecah kepalanya bila tersebut. Ada pembantu tersebut. Dalam kondisi yang seperti ini, ikhwan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memberikan bimbingan. La tukallifuhum ma yughlifuhum. Kalian jangan membebani pembantu kalian dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jangan. Lihat bagaimana kemampuan dia kerja. Kalau terpaksa, bantu mereka, bantu. Pas pembantunya nyuci begitu luar biasa, kemeringet begitu kan. Ketika apa lagi puasa tuh kepingin buka puasa terus ini. Lemes badannya dia gak kuat. Budak kamu nyuci, pembantu kamu nyuci, kamunya jemur. Kalau kamu pembantunya kamu laki-laki, yang laki-laki yang jemur. Jangan perempuan yang jemur. Gak boleh ya sih. Kamu yang jemur. Ayah sini, kamu bilas. Kamu yang jemur, Masya Allah. Kalau pembantu kamu perempuan, nyonya kamu yang jemur, atau putri kamu yang jemur. Jemur tidak wangi, begitu, Masya Allah. Pembantu kamu lagi nyetrika luar biasa, kemeringat cucian kemarin numpuk banyak sekali itu. Lihat ini, di kamar belakang itu. Wah, numpuk kayak Gunung Semeru. Setrika begitu, gak baring, gak beres-beres begini. Kamu bantu nyirami tanaman. Kamu siram di tanaman-tanaman kamu tadi itu. Kolam ikan kamu bersihkan, kamu kasih makan. Pembantu kamu lagi ngepel. Ngepel bagian luar. Kamu pel kamar kamu sendiri. Itu penting. Jangan kamu bawa masuk pembantu kamu di kamar kamu. Kamar rahasia itu. Kamar kamu pel sendiri. Kamarnya nyonya kamu pel sendiri. Kamar putrimu kamu pel sendiri. Jangan dimasukkan sembarangan itu. Bahaya itu. Kamu pel sendiri. Dia ngepel bagian ruang tengahnya. Bagian belakangnya. Bagian luarnya. Tinggal masak. Enteng. Pembantu kamu lagi masak, sudah kering jemurannya. Kamu ambil jemurannya, wahagadha, enak. Sehingga dibantu, ya, karena itu bimbingan Islam. Jangan kemudian mentang-mentang kamu sebagai tuan sudah bayar, hah? Kamu yang ngomong. Lah, kamu tak suruh ke sini, itu memang untuk saya bayar. Pekerjaan kamu ya itu tadi, ya ngepel, ya masak, ya nyetrika, ya nyuci, ya ini, ya itu, tak bayar kamu. Nah kalau kemudian aku yang ikut bantu, untuk apa? Saya bayar. Bukan untuk apa ya kan? Dalam rangka untuk menjalankan sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Inilah yang beliau sampaikan. La tukallifuhum ma yughlibuhum, fa'in kallaftumuhum ma yughlibuhum fa'ainuhum. Jangan kamu bebani mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu. Kalaupun dibebani, bantulah mereka untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka tadi. Ini fadhilatina wa'alaikumullah terkait dengan para budak, juga terkait dengan para pembantu, juga terkait dengan para karyawan, para ajir wa ujara, para karyawan-karyawan kalian. Juga demikian. Dikasih tugas yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan apa namanya batas kemampuan dia masing-masing. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwan fillah Islam yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kemuliaan Islam seperti inilah kaum kufar dari kalangan al-Yahud dan Nasara wal musyrikin, mereka itu tergiur dengan yang namanya Islam. Mereka memandang betapa indah, betapa mulia, betapa luar biasa indahnya agama Islam itu. Hah? Nampak kelembutannya, nampak kasih sayangnya, nampak kebersamaannya, nampak persamaan derajatnya dan statusnya. Semuanya dikatakan sebagai sama dengan prinsip al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Maka ya fanatina azakumullah, dinasihatkan untuk kita semuanya supaya kita bisa membawa Islam itu dan menyampaikan kepada masyarakat seutuhnya dan semurninya, sehingga mereka betul-betul memandang Islam itu amat sangat indah dalam semua bab. Dalam perkara akidah sangat indah, dalam perkara ibadah sangat bagus, dalam perkara muamalah, perkara akhlak sangat santun, memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Dan jangan sampai kita mencoreng-moreng, mengotori muka-muka Islam dengan tindakan-tindakan kita sendiri yang justru melanggar agama ini. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Wa dzakari insyaallah. Kita baca beberapa pesan yang ada ini. Berapa batas maksimal kurban? Batas maksimalnya enggak ada batasannya. Tapi untuk satu orang dan keluarganya, satu ekor kambing cukup. Tamam? Kemudian untuk sapi dan unta bisa mewakili 7 orang. 7 orang itu bisa dia dengan keluarganya. Dengan bahasa lain, 7 keluarga. Maksimalnya enggak ada selesai ya. Bolehkah mengeluarkan zakat mal di luar bulan Ramadan? Boleh, ada masalah. Yang untuk zakatul mal itu dilihat haul sama nisabnya. Haul sama nisabnya. Sekarang dihitung semenjak Anda punya harta itu. Satu haul setahun itu, ketemunya bulan apa? Itu yang keluarkan. Sehingga tidak mesti Ramadan. Tidak mesti Ramadan. Ramadan itu dikarenakan memang bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah, dilipat gandakan yang namanya amal soleh yang ada. Biasanya orang itu demikian, perhitungan mulai buka buku itu Syawal, tutup bukunya Ramadan, supaya enak gitu loh, dibarengkan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini, kemudian sekalian zakat fitrah gitu. Sekalian sedekah infaknya. Enggak mesti Ramadan, enggak mesti Ramadan. Allah barik. Mengenai masalah menghina atau melecehkan orang lain, di tempat saya ada beberapa teman yang memanggil teman kita si A dengan panggilan misal keribu. Kenapa buatnya keribu? Dan si A tadi gak marah, ribu. Lalu bagaimana ini? Namanya. Kalau si fulan tadi itu, si A tadi itu, la yu'raf illa bidzat, tidak dikenal orang kecuali dengan rambut keribunya itu. Hah? Tamam? Maka tidak mengapa kalau Anda memanggil dia dengan sifat yang terkenal dari dia. Keribu. Itu bukan riba. Tindakan yang diperbolehkan. Ta'rif dalam rangka untuk mengenalkan orang tentang dia. Apalagi kalau dia ridho. Tidak ada masalah. Sehingga itu tujuannya bukan melecehkan ya. Tapi untuk mengenalkan orang kepada dia. Ini teman kita ini ciri khasnya keripu. Tapi kalau kamu sebut dia dengan melecehkan. Keripu. Itu tidak boleh hukumnya haram. Tidak boleh ya. Itu kelihatan dari niat. Dari mimiknya dan juga segala macam. Apakah boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Baik, untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, labas, tidak ada masalah. Boleh ya, ikhwan. Adapun pembahasan, bolehkah seorang perempuan yang sedang haid memegang mushaf, membaca Al-Quran sambil memegang mushaf? Al-jawab fi khilaf, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu pendapat jumhur. Ada yang mengatakan boleh, itu pendapat sebagian para ulama. Paham dari adillah yang ada insyaAllah, yang tepat. Pendapat yang mengatakan diperbolehkannya perempuan memegang mushaf. Bila berhenti haid jam 2 siang, langsung berpuasa, mandi wajib atau keesokan harinya? Dirinci. Untuk puasanya, keesokan harinya. Puasa hari itu tidak sah. Sebab sudah haid pada hari itu. Mandi wajibnya? Ya mandi wajib. Hari itu juga, tidak nunggu besok. Langsung kamu mandi, langsung kamu sholat. Sebab jam 2 siang masih ada waktu duhur untuk melaksanakan sholat duhur. Jadi dirinci ya, karena kemudian bisa meretakan. Masalah puasanya keesokan hari, masalah mandi wajibnya saat itu juga, dan sholatnya saat itu juga. Kalau dia sudah punya suami, habis itu ya boleh. Kalau nggak puasa. Allah SWT. Apakah pembayaran zakat fitrah boleh langsung diberikan kepada yang berhak ataukah harus melalui panitia yang ditunjuk secara khusus untuk mengurus zakat fitrah? Dua-duanya boleh. Mau langsung kamu kasihkan kepada fakir miskin langsung boleh. Mau kamu kasihkan sama hamil juga diperbolehkan. Semuanya ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sedang safar, bepergian di luar negeri yang beda jamnya kurang lebih 4 jam dengan negara kita. Kita makan sahur di sana, di luar negeri. Dan siangnya kita kembali ke negara kita. Dan sampai di negara kita masuk waktu berbuka. Apakah kita berbuka pada waktu tersebut? Atau menunggu waktu negara kita di luar negeri sampai 4 jam? Al-jawab langsung buka. Langsung buka ya. Ini fatwanya para ulama. Langsung buka. Jadi paham ya? Sehingga misalkan antum. Antum Saudi ini. Mau pulang umrah nih ceritanya ya. Antum sahur Saudi. Tamam? Siang hari berangkat dari Saudi. Menuju ke Indonesia. Sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma. Jam 6:30. Antum keluar dari bandara azan maghrib. Makan langsung. Langsung ke rumah makan. Gak ada masalah. Juga sebaliknya, kana'mitina azakumullah. Sebaliknya, antum di negara Indonesia ini. Berangkat pesawat ke luar negeri jam 5 sore. Untuk waktu Indonesia, berapa jam lagi untuk buka puasa? Setengah jam lebih sedikit lah. Enggak lama lagi untuk berbuka puasa. Antum naik pesawat. Sampai di tempat tujuan, jarak tempuh pesawat ke 8 jam. Full. Sampai sana, di sana masih jam 12 siang. Misal. Antum buka puasa atau ikut mereka? Al-jawab, antum ikut mereka. Antum tetap meneruskan puasa anda sampai anda berbuka puasa dengan mereka. Ini fatwanya para ulama. Saya dipahami insyaAllah. Jalan, look. Hampir. Pagi-pagi, sambil kayak gini. Takjilnya kamu kasihkan mereka sambil mendengarkan. Gitu. Seseorang yang lama tidak ketemu sama istri. Misal 1 bulan. Suatu saat si bulan ini pulang ke rumah pada pagi hari jam 9 pagi. Karena sudah kangen, ingin berhubungan dengan istri. Tapi karena masih dalam puasa, tidak diperbolehkan. Kalau semisal si bulan dan istri tadi itu, langsung ke Malang atau kemana begitu. Tujuannya untuk safar. sehingga dia bisa membatalkan puasa dan melakukan hubungan dengan istrinya, boleh atau tidak? Masya Allah. Sehingga dia safar itu tujuan itu tak hebat. Dia sampai di Surabaya jam 9 pagi, kangen ya bojone ya, poso bojone. Dia juga lagi poso. Kita ke Batu aja sudahlah. Berangkat ke Batu ke sana, dibatalkan puasanya untuk itu. Al-jawab. Jawabannya fanatina azabullah untuk rukhsah. Seorang musafir tidak berpuasa, dia dapat. Paham ya? Selama dia bepergian dalam jarak waktu safar, dia sebagai seorang musafir, dia mendapatkan rukhsah safarnya. Boleh dia berbuka puasa. Urusan dia niat safarnya itu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Saya paham ya? Hah? Mungkin ya? Ada. Ufzadan. Masya Allah. Dalam ya. Allah Yafarid. Sehingga lebih bagus karena bintina azakumullah. Antum tahan sebentar. Sampai di malam hari. Malam hari. Silakan Anda berkangen-kangen dengan istri Anda. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.